Sebelum kita mulai, ada 3 poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kepada seluruh santri, apabila kajian berlangsung, kami harapkan untuk berada di dekat meja taklim, tidak ada yang di belakang tiang. Ini poin yang pertama. Jadi setiap taklim tidak ada santri yang ada di belakang tiang, semuanya mendekat ke majelis taklim. Kemudian poin yang kedua, kami masih melihat masih ada beberapa santri yang sering masbuk, ya, santrinya itu-itu aja. Sudah insyaallah paham. Ya, kami harapkan kepada santri yang sering masbuk untuk tidak mengulangi lagi. Ya, kecuali kalau masbuknya syar'i. Jadi kami harapkan kepada seluruh santri, terkhusus yang sering masbuk. Ya, terkhusus yang sering masbuk, kami harapkan untuk sholat berikutnya sudah jarang yang masbuk. Nah, usahakan jangan masbuk. Ya, kalian tidak ada kegiatan, kecuali kalian punya istri, punya anak yang mungkin membantu keluarga antum. Antum di sini hanya belajar. Ya, makan, ikuti kegiatan. Nah, semuanya berada di masjid, semuanya berada di sekitar ma'had. Ya, jadi tidak ada alasan kalau ada yang masbuk. Biasanya yang masbuk ini menunda-nunda mandi, menunda-nunda ke kamar mandi. Kami harapkan kalau sudah mendekati maghrib misalnya, tidak ada lagi yang mainan. Semuanya sudah persiapan. Ya, kalau bisa sebelum azan maghrib itu sudah ada di masjid meroja'ah atau kegiatan yang lainnya. Ya, jadi kami himbau kepada santri yang terkhusus sering masbuk, ya, dan kepada ami yang berada di masjid, ya, terkhusus musyrif yang ada di asrama, kami harapkan untuk mencatat orang-orang ini. Ya, orang-orang yang sering masbuk kemudian dikasihkan ke kami. Ya, nanti insya Allah kita akan nasihati. Kalau misalnya masih ngulang juga, nanti kita panggil orang tuanya. Ya, kita panggil orang tuanya, minta kerjasamanya. Kemudian yang ketiga, kami juga mendapati ada beberapa kertas yang tercecer dan sering ini. Ya, bukan kertas kosong, tapi biasanya ada berisi faedah-faedah kertas itu yang tercecer itu. Terkadang ada tulisan bismillah ya tercecer di kotak sampah. Ada yang di halaman masjid. Ya. Khawatir ini termasuk istihza. Ya. Merendahkan nama Allah atau merendahkan syiar Islam. Jadi kami harapkan untuk seluruh santri tidak sembarangan membuang kertas, apalagi di dalamnya itu ada bismillah berisi faedah-faedah yang sering didapati ya, hampir tiap hari ada kertas berhamburan, bahkan Al-Quran ya, bahkan ada sobekan-sobekan Al-Quran ya. Jadi kami harapkan untuk tidak melakukan seperti ini ya, khawatir ini termasuk kebab istihza yang merendahkan syiar-syiar Allah. Padahal kita diperintahkan untuk mengagungkan syiar Allah. Wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaan dari hatinya. Jadi kami harapkan untuk santri tidak bermudah-mudahan ya membuang kertas yang berisi itu faedah. Ya, berisi tulisan bismillah, berisi lafzul jalalah atau bahkan mungkin ada Al-Qur'an yang tercecer ya, yang sobek. Dan bagi yang melihatnya kami harapkan untuk mengambilnya. Ya. Bagi yang melihatnya ada kertas yang tercecer, mungkin di situ ada tulisan bismillah, ucapan-ucapan Rasulullah, ada ayat-ayat Al-Qur'an, untuk diambil. Ya, untuk diambil, diletakkan di tempat yang baik. Ya, tempat yang tinggi atau dikumpulkan. Ya. Ini naam yang bisa kami sampaikan, mohon untuk dimaklumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah thumma amma ba'd. Mengisi kekosongan pada malam hari ini yang seyogyanya yang mengisi adalah Ustazna Abu Ahmad Ali Habibullah, dikarenakan beliau memiliki udzur, maka kita isi kekosongan malam hari ini melanjutkan kitab dari pembahasan Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas hadis yang keempat, dan kami harapkan kepada seluruh santri untuk menghafal hadis-hadisnya dari hadis yang pertama naam sampai hadis yang terakhir dibahas. Insyaallah tidak sulit ya, hadisnya pendek-pendek. Naam, insyaallah mudah dihafal. Masih kita membahas hadis yang keempat, yaitu hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kita ulangi isi hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian mengambil air wudu, falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian dia mengeluarkan air dalam hidungnya. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang melakukan istijmar, salah satu bentuk bersuci, yaitu menghilangkan najis dengan menggunakan bebatuan atau kerikil atau yang semisalnya. Falyutir, hendaklah dia menggunakan dengan bilangan yang ganjil, minimal 3 bilangan. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla ayudkhilahuma fil ina'i thalathan. Dan apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia mencuci kedua tangannya sebelum dia memasukkan kedua tangannya ke dalam air sebanyak 3 kali. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh, karena sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak mengetahui kemana tangannya bermalam. Wa fi lafdhin li muslimin, dalam lafad naam dalam sahih al-Imam Muslim disebutkan, fal yastansiq bimin khuraihi minal ma', barang siapa yang berwudu hendaklah dia memasukkan air ke lubang hidungnya. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain disebutkan, man tawaddaa falyastansyiq, barang siapa yang berwudu hendaklah dia melakukan istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam wudu kemudian dikeluarkan, atau disebut dengan istinthar. Terkait dengan hadis ini telah kita sebutkan beberapa penjelasan yang dibawakan oleh mu'alib di sini. Di antara penjelasan yang telah kita sebutkan, dan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, adalah perintah mencuci kedua tangan sebelum ya kita memasukkan kedua tangan kita ke dalam bejana. Ya. Dan ini khilaf di kalangan para ulama, apakah ini disyariatkan ya bagi seorang yang tidur malam, habis tidur malam, atau disyariatkan ya untuk seorang dari semua tidur. Ya, sebagian para ulama berpendapat dari zahir hadis ini, ya, dari lafadz hadis ini, disebutkan yang diperintahkan adalah bagi seorang yang tidur malam. Ya, tidak boleh dia langsung memasukkan air, memasukkan tangan ke dalam bejana yang berisi air, atau langsung dia menyentuh air sebelum dia mencuci kedua tangannya. Karena illahnya disebutkan di sini, na'am fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Karena sungguhnya salah seorang dari kalian tidak mengetahui kemana tangannya bermalam. Ya, bisa jadi tangannya memegang najis, memegang kemaluannya, memegang duburnya, ya, sehingga hal tersebut ya, memungkinkan untuk dia terkena najis. Dan kata sebagian para ulama, tidur malam itu adalah tidur yang panjang, sehingga sangat memungkinkan untuk seorang ya memegang najis, ya, untuk seorang tangannya itu kemana-mana. Dan ini berbeda bagi seorang yang tidur yang singkat, kata mereka. Ya, oleh sebab itu perintah di sini bentuknya khusus. Nah, hanya diperintahkan bagi seorang yang habis tidur malam. Tidak semua tidur seperti qailulah. Ya, dikatakan qailulah itu adalah tidur yang sedikit, dan ini termasuk sunnah Rasul. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qilu fa inna syaitan la taqilu. Tidur sianglah kalian. Apakah setelah zuhur? Apakah sebelum zuhur? Ya, fa inna syaitana la taqilu. Karena sungguhnya syaitan itu ya tidak tidur siang. Ini ya, pernah ada kisah. Ya, ada seorang yang menelpon Syekh Albani rahimahullah pada saat jam tidur siang. Ya. Dan Syekh Albani bercanda. Ya, boleh mengatakan anta syaitan? Ya, apakah engkau syaitan? Ya. Maksud beliau, kok tidak tidur siang? Ya. Jadi pendapat sebagian para ulama terkait dengan mencuci kedua tangan ya dari habis tidur itu terkhusus setelah tidur malam, tidur yang panjang. Adapun tidur yang singkat, ini mereka berpendapat tidak disyariatkan. Ya, boleh seorang langsung memegang air. Ya, kalau habis tidur siang. Dan pendapat yang lain ia menyebutkan bahwasannya di antara faedah hadis ini yang tersirat ya, karena illahnya itu satu, yaitu seorang yang bangun tidur. Yang namanya seorang tidur, baik singkat maupun panjang, sama-sama memungkinkan untuk tangannya kemana-mana karena dia sudah tidak sadar. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama berpendapat tentang perintah mencuci kedua tangan itu tidak hanya selepas ya tidur malam, juga diperintahkan tidur-tidur yang lainnya walaupun singkat, karena illahnya satu, seorang tidak akan sadar ya kemana tangannya ya berada. Maka oleh sebab itu perintah mencuci kedua telapak tangan itu diperintahkan untuk semua tidur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kita lanjutkan ke penjelasan yang disebutkan oleh mu'alib di sini. Ma yu'khadhu minal hadith. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Di sini akan disebutkan faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah wujubul istinsyaqi wal istintar. Yang pertama adalah wajibnya memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Terkait dengan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya sebelum seorang berwudu, ini sebenarnya terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah hukumnya wajib atau sekedar sunnah. Ya, apakah hukumnya wajib atau sekedar sunnah? Dan wallahu ta'ala alam bisawab. berdasarkan dalil-dalil yang datang dari hujah-hujah yang disebutkan oleh para ulama, na'am, bahwasannya ya, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya ini termasuk hukumnya wajib. Karena di antara hujah atau dalil yang dipakai oleh para ulama yang mewajibkan seorang untuk memasukkan air ke dalam hidung terlebih dahulu kemudian mengeluarkannya sebelum dia membasuh mukanya, di antara hujah yang mereka sebutkan yang pertama adalah bahwasannya hidung dan mulut yaitu termasuk wajah. Tidak ada yang membantahnya. Tidak ada yang membantahnya bahwasannya hidung itu termasuk wajah. Kemudian yang kedua disebutkan dalam hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabaligh fil istinshaq ma lam takun sha'iman. Hendaklah kalian bersungguh-sungguh. Ya, fabaligh di sini mubalaghah. Bersungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung selama engkau tidak berpuasa. Ya, kalau kita berpuasa jangan terlalu berlebihan. Khawatir air yang kita masukkan ke dalam hidung itu masuk ke dalam kerongkongan atau tenggorokan kita sehingga memudaratkan puasa kita. Ya, maka dari hadis ini pula para ulama menguatkan dan di lafadz hadis ini bentuknya perintah dan hukum asal perintah itu wajib sampai ada dalil yang datang yang menjelaskan tentang apakah perintah itu sunnah dan tidak ditemukan. Tidak ada hadis yang menunjukkan bahwasannya memasukkan air ke dalam hidung itu sunnah. Itu tidak ada. Malah ditemukan dalil ya tentang diwajibkannya. Fabaligh fil istinshaq ma lam takun sha'iman. Sehingga dengan hujah-hujah ini wallahu taala alam bisawab, ya, sebagian para ulama menguatkan bahwasannya memasukkan air atau istilahnya istinshaq, begitu juga setelah itu mengeluarkannya hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib bukan sunnah. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan fihi dilalatun zahiratun ala annal istintharah ghairal istinshaq. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, imam yang masyhur di zamannya. Ya. Nah, beliau adalah seorang ulama ahlus sunnah yang banyak buah karyanya, ya, seperti kitab Riyadus Solihin, kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Ya, hanya saja beliau meninggal belum sempat menikah, mati muda. Karena tapi walaupun umur beliau singkat, ya, karena tapi beliau telah menyumbangkan sekian, ya, sumbangan, ya, sekian faedah, sekian jasa kepada kaum muslimin. Beliau mengatakan di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang jelas bahwasannya istintar mengeluarkan air ya ghairal istinshaq itu bukanlah maknanya istinshaq. Jadi antara istinshaq dan istintar itu beda maknanya. Kalau istinshaq memasukkan air, ya, kalau istintar itu mengeluarkan air dari hidung. Jadi setelah dimasukkan dikeluarkan lagi, jangan diisap, ya. Malah memudaratkan kalau tidak keluar lagi. Nah. Kemudian faedah yang kedua dari hadis tersebut, annal anfa minal wajhi fil wudhu'i. Bahwasannya hidung itu termasuk wajah yang harus dibasuh ketika berwudu. Akhdan minal hadithi ma'al ayati faghsilu wujuhakum. Ini ya, akhdan ya, diambil dari hadis bersama ayat yang lain, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Dan hidung kata para ulama termasuk wajah. Begitu juga hadis yang telah kita sebutkan, fabaligh fil istinshaq malam takun sha'iman, bersungguh-sungguhlah kalian memasukkan air ke dalam hidung. Ya, dan sebagian para ulama menyebutkan kalau bisa dengan bantuan tangan kanan. Ya, ini sunnah. Masukkannya dengan bantuan tangan kanan, kemudian mengeluarkannya dengan bantuan tangan kiri. Ya, kalau tidak bisa semampunya. Ya, kalau tidak bisa semampunya. Ya, karena di dalam syariat Islam diantara dari sunnah-sunnah Rasulullah, kalau terkait dengan perkara-perkara yang baik, itu disunnahkan untuk mendahulukan bagian kanan. Ya. Terkait dengan perkara-perkara yang buruk atau yang kotor, itu kita disunnahkan menggunakan bagian kiri. Sebagai contoh misalnya, ya, memakan makanan atau meminum minuman. Bahkan ada hadis khusus tentang ini. Ya, seperti hadis Umar ibn Abi Salamah. Ya, takala pada saat itu beliau menceritakan kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat jadi tatisu fi shahfah. Kata Umar ibn Abi Salamah, beliau menceritakan kisah beliau terdahulu. Dahulu aku adalah seorang anak di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari potongan hadis ini diambil faedah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangi anak-anak, menyayangi anak-anak. Ya, dan hendaklah kita ya menyayangi anak kita. Ya, bahkan di konteks yang lain, di hadis yang lain ada salah seorang sahabat menceritakan bahwasanya dia tidak pernah mencium anaknya. Ya, tidak pernah mencium anaknya. Ya, selama dia punya anak. Ya, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita harus memiliki kasih sayang terhadap anak kita. Hanya saja kasih sayang terhadap anak kita harus sesuai dengan batasan-batasan. Ya, jangan sampai kita mendahulukan perasaan. Ya, memang secara atifiyah, secara naluri manusia itu mencintai anak-anak. Hanya saja naluri kita itu harus kita bungkus, ya, harus kita sesuaikan dengan syariat. Ya, kalau seandainya takala kita menyayangi anak kita, ya, atau mengabulkan permintaan anak kita, itu harus kita lihat sesuai syariat atau tidak. Kalau seandainya melanggar syariat, ya, jangan kita lakukan. Ya, walaupun anak kita sampai menangis. Terkadang sebagian kita termasuk terkhusus para ibu, ya, terkadang melihat anaknya merengek, ya, nangis-nangis enggak tahan. Ya, tidak tahan. Ya. Walaupun permintaan anak tersebut itu menyelisih syariat. Ya, minta HP, ya, main HP, main game, atau nonton ini, nonton itu. Ya, karena anaknya nangis-nangis enggak tahan, ya, dipersilahkan. Nah, ya, maka yang seperti ini, ya, kita harus, ya, bersikap baik, bersikap, ya, dewasa. Ya, mana keinginan anak yang baik, yang sesuai syariat, ya, kita penuhi. Mana yang itu melanggar syariat, ya, jangan kita penuhi. Ya, jangan kita penuhi. Termasuk menyiapkan fasilitas-fasilitas. Ya, fasilitas-fasilitas yang itu memungkinkan anak itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, kita sebagai orang tua, ya, seharusnya paling tahu tentang kebaikan untuk anak kita. Harusnya paling tahu. Ya, anak kita ini butuh apa. Jangan sampai kita diatur oleh anak kita. Ya, jangan sampai kita diatur oleh anak kita. Keinginan apa saja dari anak kita, kita penuhi. Minta ini, minta ini. Ya. Khawatir nanti memudaratkan anak tersebut. Ya, khawatir memudaratkan anak tersebut. Minimalnya kita susah, ya, untuk menasihatinya. Biasanya kalau anak terlalu dimanja, ya, ketika kita nasihat itu agak sulit. Cenderung dia membantah. Ya, cenderung dia membantah. Apalagi kalau satunya memanja, orang tuanya, satunya tidak memanja. Biasanya dia akan membantah orang tua yang tidak memanjanya tersebut. Ya. Maka, ya, kami nasihatkan. Naam. Memang disyariatkan kita mencintai anak-anak. Ya, hanya saja, ya, kecintaan kita kepada anak-anak kita harus sesuai dengan syariat. Kemudian kata Umar ibn Abi Salamah, kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatisu fi sohfa, dan pada saat itu ya tanganku kemana-mana, ya takala makan bersama Rasulullah di sebuah nampan, tangan beliau kemana-mana. Ya, dan wajar karena beliau masih kecil. Beliau mengatakan kuntu gulaman, ya, namanya gulam, masih kecil. Wajar kalau anak-anak itu kadang makannya tidak beraturan. Ya, akan tetapi hal ini tidak ya menghalangi Rasulullah tetap menegur anak itu walaupun masih kecil. Ya, melihat hal ini Rasulullah mengatakan, ya gulam, samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik, wahai anak. Ya, tetap beliau tegur. Ya, dari sini diambil faedah wajibnya kita mengingkari kemungkaran. Ya, kemungkaran apa saja yang ada di hadapan kita wajib kita ingkari. Ya, kalau kita mampu mengingkari dengan tangan, karena kita penguasa misalnya, ada orang yang melanggar syariat, melakukan pelanggaran-pelanggaran misalnya, ya, melakukan judi bersama misalnya, sabung ayam, atau ya melakukan perbuatan-perbuatan yang lain secara bersama-sama, dan dia termasuk penguasa misalnya, seorang gubernur misalnya, ya, atau seorang bupati atau seorang polisi, ya, berhak bagi dirinya untuk menggunakan kekuasaannya. Apakah ditangkapi orang tersebut, ini masukkan ke penjara, atau dihukum dengan hukuman sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka kalau dia memiliki kekuasaan, boleh bagi dirinya mengingkari dengan tangan. Akan tetapi kalau dia bukan penguasa, dia tidak memiliki hak, ya, tidak memiliki wewenang ke sana, maka tidak boleh bagi dirinya menertibkan hal tersebut. Ya, dia bukan penguasa, kemudian mendatangi tempat-tempat maksiat, menghancurkan tempat-tempat maksiat, ya, menghakimi orang-orangnya, dipukuli atau yang semisalnya. Maka yang seperti ini, ya, melampaui, ya, wewenangnya. Dia bukan seorang penguasa, dia rakyat biasa. Ya, maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Ya, kewajiban kita sebagai rakyat, karena kita bukan penguasa, terkait dengan ya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya itu berhubungan dengan tindakan, ya, terlebih ya mengurung atau memukulinya misalnya, ya, maka itu bukanlah tanggung jawab kita. Kita serahkan kepada penguasa. Kewajiban kita hanya menasihati. Ya, hanya menasihati. Kalau kita tidak mampu menasihati, minimal hati kita mengingkari. Ya, minimal hati kita mengingkari. Dan termasuk pula yang kita bisa mengingkari dengan tangan adalah keluarga kita sendiri. Ya. Kalau kita sebagai kepala keluarga, maka kita punya ya kekuasaan, punya peluang, punya wewenang untuk merubah kemungkaran yang ada di rumah kita. Ya, misalnya istri kita. Ya. Durhaka kepada kita atau melakukan kemaksiatan, ya, boleh bagi suaminya untuk melakukan tindakan-tindakan, ya, asal ya dengan batasan-batasan, tidak berlebih-lebihan. Jangan sampai istrinya ya patah mematah misalnya, masuk rumah sakit, dipukuli. Makanya seperti ini berlebih-lebihan. Ya, boleh bagi dirinya menerapkan hukuman-hukuman bagi istrinya, ya, yang tujuannya adalah agar istrinya itu menjadi baik, karena dia naam penguasa di rumahnya, terkhusus pula terhadap anak-anaknya. Ya, kalau anak-anaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dia bisa mencegah dengan tangannya, anaknya misalnya merokok di rumahnya, dia ambil rokok tersebut, ya, dia buang. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang sahabat yang memakai cincin dari emas. Ada seorang laki-laki ya, memakai cincin dari emas, langsung diambil oleh Rasulullah, langsung dilempar. Apakah engkau akan melingkarkan api neraka di tanganmu? Ya, begitu juga kita. Kalau kita melihat anak kita atau orang yang menjadi tanggung jawab kita melakukan sebuah pelanggaran dan kita bisa mengingkarinya dengan tangan, maka ingkari dengan tangan. Ya, kalau tidak bisa, maka dengan langkah berikutnya, dengan lisan, dengan nasihat. Kalau tidak pula, minimal dengan hati kita. Karena itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, selemah-lemahnya iman. Begitu juga kami nasihatkan kepada seluruh santri. Ya, kalau ada teman yang melakukan pelanggaran, jangan antum membiarkan. Ya, biasakan, budayakan, ya, ingkar mungkar di antara antum. Ya, ingkar mungkar di antara antum. Kalau ada di antara teman antum yang melakukan pelanggaran, maka antum nasihati. Jangan sampai malah antum ikut-ikutan. Ya. Ada temannya bawa HP, diam-diam buka HP. Ya, nonton. Dia tahu. Ya, dia sudah tidak mengingkari. Ya, baik dengan tangannya, hatinya, dengan lisannya. Ya, malah dia ikut nonton di situ. Ya, makanya seperti ini, ya, dipertanyakan kemana imannya. Ya, begitu juga misalnya ada saudaranya buang sampah sembarangan. Ya, tidak harus dilaporkan ke gurunya. Ya, kalau antum lihat langsung tegur. Biasakan ingkar mungkar, ya, di lingkungan yang kecil. Ya, di lingkungan yang kecil ini. Sebelum kalian nanti keluar. Ya, mungkin nanti jadi seorang dai, ya, itu harapan kita. Nah, biasakan di pondok dulu. Ya, kalau insya Allah kalau antum sudah biasa melakukan ingkar mungkar di pondok, melakukan ingkar mungkar yang lebih besar itu lebih mudah, ya, lebih mudah. Nah, jadi dari hadis tadi, wajibnya kita melakukan kemungkaran, wajibnya kita mengingkari kemungkaran, ya, walaupun yang melakukannya adalah anak kecil, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Umar ibn Abi Salamah mengatakan, aku masih kecil. Maka dari sini tidak ada alasan, ya, takala ada anak kecil melakukan pelanggaran, tidak kita ingkari. Kita beranggapan, oh itu masih kecil, ya, biar aja. Tidak demikian, ya. Kalau ada anak kecil melakukan pelanggaran, tetap kita, ya, meluruskannya, memperbaikinya. Apakah itu anak kita sendiri, ataukah anak orang lain, ataukah anak ikhwah yang lain, ya, lari-lari di masjid misalnya, ya, buang sampah sembarangan, ribut di masjid misalnya, main ketika sholat, kita lihat, mau itu anak kita, mau itu anak orang lain, ya, kewajiban kita meluruskan. Dan bagi orang tua yang memiliki anak tersebut, kalau anaknya dilihat, kalau anaknya ditegur, ya, diluruskan oleh ikhwah yang lain, ya, seharusnya kita senang, ya, harusnya kita senang, tidak tersinggung. Karena ada yang peduli dengan anak kita. Ya, ada yang peduli dengan anak kita, yang meluruskan anak kita. Anak kita bengkok, anak kita melakukan pelanggaran. Ya, kemudian diluruskan, hendaklah senang. Ya, seharusnya dia senang, jangan malah marah dengan ikhwah itu. Karena ada sebagian, ya, bukan hanya di tempat kita, ya, banyak ini cerita-ceritanya. Ya, ada anak ikhwah ribut di masjid, lari-lari ditegur oleh ikhwah yang lain. Orang tuanya marah, tidak terima, bahkan ngajak kelahi. Ya, maunya kamu apa? Ya, masya Allah. Ya, tidak seperti itu. Lebih-lebih kita ini sudah mengaku salafi. Seharusnya tidak tanduk kita berbeda dengan orang awam. Jangan sampai, ya, tidak tanduk kita malah kalah sama orang awam. Ya, orang awam saja ada sebagian di antara mereka itu senang kalau anaknya itu ada yang negur. Ya, kok kita sudah mengaji, sudah ahlu sunnah, mengaku ahlu sunnah, ketika kaidah-kaidah sunnah diterapkan, ya, kita tidak terima. Ya, kita tidak terima. Maka yang seperti ini dipertanyakan. Ya. Jadi, ya, walaupun yang melakukan kemungkaran, pelanggaran itu anak kecil, tetap kita luruskan, mau anak siapa. Dan hendaklah bagi orang tua yang apabila anaknya diluruskan, ya, dia tidak tersinggung. Dia harus menerima. Ya, dia harus menerima. Ya, kita harus sadar, ya alhamdulillah. Ya, ada orang yang peduli dengan anak kita. Ya, sebagai contoh misalnya ada anak kita mau nyebrang jalan, banyak mobil, banyak motor. Ya. Ada ikhwah yang megangnya, nariknya, yang marahi. Misal contoh ya, ini perkara yang lebih besar dari sekedar mainan. Ya. Nah, menyelamatkan anak kita dari ditabrak mobil, ditabrak motor, seharusnya kita senang. Ya. Kalau misalnya ikhwah itu tidak peduli, silakan, bukan anak-anak, mau ditabrak mobil kah? Mau ditabrak motor kah? Mau masuk parit kah? Terserah. Ya. Bukan anak-anak misalnya. Tidak demikian. Ya, kita sebagai sama muslim, terlebih kita adalah sesama salafiyin, ya, untuk saling peduli. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, samillah." Wahai anak, samillah, ucapkanlah bismillah. Ya. "Wa kul bi yaminik," dan makanlah dengan tangan kananmu. Ya, di antara faedah hadis ini, ya, wajib sebelum makan mengucapkan bismillah. Ya. Kalau lupa, ya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Di antara faedahnya, kenapa kita harus membaca bismillah tatkala makan? Ya, tujuannya adalah agar yang kita makan itu berkah. Ya, agar yang kita makan itu berkah. Ya, karena disebutkan dalam konteks hadis yang lain, seorang yang tidak membaca bismillah itu syaitan ikut makan bersamanya. Bahkan pernah ada seorang, ya, di zaman Rasulullah tiba-tiba nyelonong ikut makan bersama para sahabat, bersama Rasulullah. Kemudian dicegah oleh Rasulullah. Disebutkan ilahnya karena bersama orang itu adalah syaitan. Ya, karena bersama orang itu adalah syaitan. Pernah juga dikisahkan, ya, ada sahabat yang lupa membaca bismillah. Ya, kemudian yang mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirihi, langsung syaitan memuntahkan semua yang ada di dalam perutnya. Ya, jadi ini tujuan yang paling besar. Ya, kenapa kita disyariatkan tatkala memakan sesuatu mengucapkan bismillah, agar makanan yang kita makan itu ya berkah. Kemudian dari hadis ini pula sesuai dengan pembahasan, na'am, kita ya disunnahkan, bahkan sebagian para ulama menyebutkan diwajibkan, ya, memakan makanan atau meminum minuman menggunakan tangan kanan. Ya, sebagian para ulama menyebutkan hukumnya wajib, bukan sunnah. Ya, kecuali kalau dia tidak mampu menggunakan tangan kanannya, ya, mungkin patah atau keselio, ya, yang mengharuskan dia menggunakan tangan kirinya, atau na'udzubillah min dzalik, ya, tangannya itu buntung misalnya, atau cacat atau stroke misalnya, ya, sehingga dia tidak bisa menggunakan tangan kanannya, maka diperbolehkan, ya, dia menggunakan tangan kirinya karena darurat. Ya, karena kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ad-dararatu tubihul mahdurah. Darurat itu, ya, membolehkan sesuatu yang tidak dibolehkan, tapi dengan kadar. Ya, ad-dararatu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dilakukan sesuai dengan kadarnya. Kalau misalnya tidak darurat lagi, ya, maka kita harus menggunakan cara-cara yang syar'i. Naam. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Yang ketiga, masru'iyatul itar liman istanja bil hijarah. Disyariatkannya, ya, bagi seorang yang membersihkan najis dengan bebatuan, naam, dengan bilangan ganjil. Dan minimalnya yang disebutkan oleh para ulama adalah, ya, hitungan tiga. Ya, hitungan tiga. Kalau mau lebih silakan, yang penting ganjil. Kalau misalnya bilangan empat sudah bersih, maka ditambahkan satu lagi, ya, supaya, naam, sesuai dengan sunnah Rasulullah menjadi ganjil. Wallahu ta'ala alam isyab. Kita cukupkan dulu, bidan kurang mohon maaf. Wallahu ta'ala alam isyab. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.